Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurfin anbiya wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahi al-alimul azim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dar amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, sifat-sifat yang wajib bagi segala rasul. Jadi habis dah sifat Allah yang kita belajar. Sifat Allah dah habis. Kalau kita belajar sepada yang diwajibkan, yang disebut di dalam kitab Hidayatul Sibyan ni. Belajar sifat dah habis, belajar semua. Jadi masuk bab sifat yang wajib bagi segala rasul. Jadi bila tujuan kita kenal sifat rasul ni, supaya kita beriman kepada rasul, supaya kuat keyakinan kita kepada rasul, supaya tidak ada benda yang boleh mengganggu gugat kepercayaan kita kepada rasul, dan supaya keyakinan kita kepada rasul mengatasi pemimpin-pemimpin yang lain yang ada di atas muka bumi. Itu tujuan mengenal sifat-sifat rasul. Ketahui olehmu bahawa sifat yang wajib bagi segala rasul, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengenalkan dia dengan tafsirnya, iaitu tiga sifat itu. Sifat yang wajib, ini pada akal para rasul wajib bersifat dengan sifat yang tiga ini. Dan wajib pula kita akan sebagai wajib syarak, ini kena belajar, kalau tak belajar berdosa. Yang pertamanya as-siddiq, artinya wajib benar setiap rasul alaihi wassalatu wassalam, dari tiap-tiap barang yang keluar daripada mereka itu, dari segala perkataan mereka itu dan segala perbuatan mereka itu, dan niat mereka itu dan diam mereka itu. Artinya sekaliannya muafakat bagi barang yang diketahui oleh Allah Ta'ala, dan bagi yang disuruh, yang disurat pada lauh mahfuz, dan bagi diri pekerjaan mananya yang hakiki. Lawannya al-kizbu, artinya dusta segala rasul, maka iaitu mustahil. Baik, sifat yang pertama yang mesti kita isbatkan bagi segala rasul, al-as-siddiq, as-siddiqu. Asal perkataan Arab berbunyi sidqun, as-siddiqu. Arab ni kalau ada alif lam tak ada kun, tak ada tanwin, nah, kalau tak ada alif lam sidqun, mari alif lam as-siddiqu digugur kan tanwin, benda yang sama jelah. Kita panggil sidik. Sidik tu bahasa Melayu, sidik. Nah, as-siddiqu maknanya benar. Yakni wajib kita beriman segala rasul benar. Jangan kata Nabi kita seorang, jadi kafir. Takut kata Nabi kita seorang benar, Nabi Isa pula wow. Takut gitu. Sebab lawan bagi benar ni dusta. Dusta ni bahasa Kuala Lumpur, Tianu pelawak. Lebong. Nah, semua rasul. Nah, rasul hak Allah nanti. Hak manusia nanti. Itu pelawak tu. Nah, ada juga rasul. Itu orang latih je. Nah, itu pelawak. Hak wajib benar ni hak Allah nanti. Tanpa pilihan raya, tanpa jabatan apa-apa daripada manusia, Allah pilih. Nah, itu yang benar. Ada seorang lagi teruk, dia sendiri lantik diri dia. Hak Selangor. Nampak? Haji Kahan. Nah, sekarang dah tubuh ada blog dalam internet. Nah, blog Haji Kahan. Rasul Umat Melayu. Buka internet, pergi kat sini tu, taip Rasul Umat Melayu. Tu dia punya blog. Dijawab dah ke soalan-soalan orang muskil. Nah, ada lagi rasul selepas daripada Muhammad, iaitu rasul Melayu. Dia kita tak pertikaikan masalah dia tu orang gila. Kita pertikaikan tak ada tindakan. Faham tak? Duk sibuk ijat Allah tak puasa mak empik. Bahasa buku dalam arak. Nah, bukan tak salah hak tu nur besar dia. Mengaku rasul. Nah, duduk di Selangor orang ada ada. Cara paspor lepas. Nah, waktulah orang sesat tak boleh nak igat orang sesat. Orang curi tak kerja, orang curi. dan dia buat lelok joy lah. Dia orang joy-joy tak dapat kak lah. Lepas gitu lah. Sama-sama curi. Nah, orang curi kata mu nak ikat aku. Mu lebih kurang aku lah. Ha, sebab tu lah. Haji Kahar yang mengaku jadi Rasul Mak Melayu masih bebas. Boleh makan minum pagi petang siang malam. Padahal dosanya dosa yang paling besar. Di antara 30 orang pendusta. Ya, kazab ni pendusta. Bapak lebong sok. Nabi kata, kulluhum yada'una annahum Nabi. Semua 30 ekor ni akan mengaku mereka Nabi. Tiba-tiba ada depan muka kita. Haji Kahar. Ada apa? Nah, dulu sibuk Ghulam Ahmad Qadiani di India mengaku jadi Nabi. Mula-mula dia kata, ana afdalu min Abi Bakr wa Umar. Dalam kitab ni, aku lebih mulia daripada Sina Abu Bakar, Sina Umar. Oh, heboh dunia umat Islam. Nah, ni Haji Kahar, Rasul umat Melayu. Turun Quran, yang lepas pada Quran tu ada Quran lagi dia kata. Quran yang nombor dua ni turun ke dia. Nampak? Tak ada apa tindakan. Nah. Jadi semua rasul yang diutuskan oleh Allah adalah benar lagi. Benar apa yang benar ni? Bukan saja cerita rasul kepada kita tu benar, siapa dalam Quran? Bahkan apa jua yang ada datang kepada kita daripada rasul benar lagi. Pendek kata agama itu benar, Islam itu benar. Sebab yang datang kepada kita ni Islam. Islam ni maknanya al-inqiyadu bima ja'a bihi minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min ahkami syar'iyyah. Islam ni kita menjunjung segala perkara yang dibawa datang kepada kita oleh Nabi daripada hukum-hukum agama. Itu Islam. Nampak? Kalau datang kepada kita daripada mulut Nabi, perbuatan Nabi, itu rakyat. Bukan seorang Nabi, semua Nabi. Bukan seorang Rasul, semua Rasul. Nabi ni, hak sirih pun betul, hak gurah pun betul. Dalam keadaan amal pun benar, dalam keadaan perang pun benar. Buat mari cerita pun cerita-cerita zaman dulu. Bukan hukum, cerita zaman dulu. Benar. Cerita zaman akan datang, benar. Semua benar. Tiada yang pelawak walaupun sebutih harap ada. Cerita zaman dulu, cerita kaum dulu, Nabi cerita. Sahabat-sahabat, orang Mekah duk tengok. Cerita Zulkarnain, Nabi cerita. Benar kata, tak ada kata. Cerita yang akan berlaku, cerita akhir zaman. Cerita alam barzakh, cerita kiamat. Tak berlaku lagi, benar kata. Bila kita dah yakin dan kita belajar bahawa apa yang Nabi bawa ni benar, tak boleh kita nak pertikai. Tak boleh kita nak kuari. Tak boleh nak iktiraf. Tak boleh kita nak kaji dulu, munasabah dah. Betul dah hadis ni sahih. Tapi nak kaji munasabah dah. Nah, takut tak munasabah. Takut munasirawak. Haa, tak sahih. Munasabah nak kaji dulu ni perkataan ustaz, perkataan wali, perkataan ulama, perkataan tok guru. Ada pun rasul tak boleh kaji. Dia mutlak. Mutlak ni bila qaidin, tak ada qaid, tak ada tapi. Faham? Kalau perkataan tok guru boleh kita kaji tu. Tok guru waktu biksa fatwa. Eh, mana gini? Kita kaji dulu. Canggah tak dengan Quran hadis? Oh, tak canggah. Boleh duduk. Oh, canggah ustaz ni kata dengan Quran hadis. Jadi ikut. Nah, tapi sekarang manusia menolak perkataan rasul kerana bercanggah dengan amalan manusia sekarang. Nampak? Nabi koyak hukum kena buat gini, tak boleh buat dah. Pasal apa? Pasal tak sesuai dengan keadaan zaman sekarang. Banyak. Tak sahak Nabi, hak Quran ni tak sesuai. Hukum hudud tak sesuai gitu. Tak sesuai. Dia mana ada Tuhan ni? Muka poreng macam lima kau. Dia kata dia boleh tahu hukum hak mana sesuai. Faham? Tak ada hak pelawak. Semua benar. Daya kaji lah. Cuma kita boleh amalkan segera ataupun ditangguhkan dulu kerana tidak cukup. Maknanya, maknanya kepahaman dan seumpama boleh. Terima, kena terima. Ha, jangan orang ni kita terima, orang ni tak terima. Pasal Nabi. Bila dia royak, kena makan lagi. Tak makan, tak beriman. Terbatas hak kita kata, wa ashadu anna Muhammadah Rasulullah. Kalau kita tolak, kata Amri. Ya, kalau jahil, memang tolak. Orang jahil, tolak. Nampak? Kalau saya tak tahu. Kalau tahu, baru dia kata, ya. Bila tak tahu, dia kata, mendegak. Padahal hak Rasulullah. Kalau hak orang, dia kata, mendegak. Kalau Rasulullah, tak boleh kata dah nak. Nah? Tak ada satu cerita yang Nabi datangkan kepada kita yang kita sampai ratus ribu sekarang ni hadis, berjuta hadis yang pelawak. Nah, dah hadis Sahih Muslim je 5,000. Sahih Bukhari je 7,000. Sahih Musnad Imam Ahmad je 27,000. Hak Ibn Mubarak saja hafaz 1,200,000. Itu hak Nabi cakap. Benar, benar, benar belaka tak ada pelawak. Tapi hak benar, orang tak pakai. Hak pelawak, orang pakai. Dalam suatu hadis, Nabi kata, satakunu sanawatun. Lagi akan ada beberapa zaman. Ataupun tahun-tahun. Yukadzabu fiha as-sadiqu. Wa yukaddaku fiha al-kazibu. Akan ada zaman nanti, iaitulah orang-orang pelawak dibenarkan orang dan perkataan yang benar didustakan orang. Nombor satu sekali hadis. Sekarang hadis orang kata pelawak, hak pelawak orang kata benar. Hadis orang tak dengar, hak reka orang dengar. Tak dengar hadis, orang ajar hadis. Hadis 40 tak dengar. Padahal hadis 40 tu hadis, itu lah tu. Orang ajar Sahih Muslim, dah dengar, ada masa, sibuk, sibuk. Tak mau dengar. Oh, radio dengar. Eh? Radio dengar. Nak 7 lagu, hari raya. Ha, ayah haji 7 lagu. Nak buat kau ni, dia batu bengong. Nak. Hadis Muslim ni, orang ajar mana lebih dengan radio. Hadis 40 ni, untuk guru main ajar, mana benar dengan radio. Dah tengok mana orang ramai. Kau tengok hati Muslim tak main ngaja 4 orang. Ha, 4 orang. Kau dengar radio berapa juta. Ha. Berjuta-juta dengar. Tak dengar tak boleh. Tak padang speaker duduk jauh. Sombak dah lepas telinga speaker. Nah. Orang nak dengar benda pelawak. Dah lagu pelawak eh. Tak betul. Nah. Aku cinta kamu, kamu cinta aku. Dia main gitu, mampu bahan tanah gitu. Tak boleh sekepeng. Nah, ha, mana benda pula? Mata gitu kak, cerita Quran. Cerita betul. Tapi, yukadzabu fiha sadiku. Orang tak, orang anggap cerita pelawak. Wa yukadzabu, wa yusaddaku fiha al-kazibu. Orang ambil cerita pelawak sebagai benar. Dalil, tak dengar cerita Quran, dengar drama. Tak dengar cerita hadis. Kisah 7 orang pemuda dalam gua. 3 orang pemuda. Kisah wali Allah di zaman Bani Israel. Tak tengok cerita tu dalam hadis. Tengok cerita keling. Faham? Tak pernah petang bersekali pun. Hadis 40. Labu-labi 18 kali petang. Pasal apa? Pasal kepala khatak. Jadi benda yang pelawak, nak dengar, nak tengok, benda-benda tak boleh dengar. Ha, kita boleh tahan kira ni, lening, pakai tolak teguh ulama-ulama. Nah, kalau hak pelawak cakap ni, 15 mikrofon depan, 30. TV 1, TV 2, 3, 3 suku, TV 8. Ha, TV 9, TV 20, TV 800. 50 mikrofon. Tuk guru saya mikrofon. Nak ngajar. Ha, agak akhir zaman. Dah lasil lembek pula kau kau kau kau. Kau kau kau kau kena beki pula. Nah, berdaun-daun bunyi. Nah, itu akhir zaman. Tu ni. Ulama dah boleh cakap lah TV tak boleh. Kalau nak cakap boleh, jangan stoh masalah isu semasa. Nak cerita bab kayamu boleh kan? Ha? Nak cerita bab basuh berak boleh kan? Nak cerita bab anak soleh boleh kan? Tapi nak cerita kemaksiatan, kemungkaran yang banyak berlaku dalam negara kita sekarang, ulama tak boleh cakap. Tak ada masa, slot telah penuh. Dah pukul 9 sampai pukul 10 dah lega. Waktu kita 8 sampai 9, ulama nak cakap sebulan sekali je. Nak cerita tentang maksiat yang bermaharaja lela dalam negara kita. Nak ambil sejam ni, setelah sebulan. Pukul 9 sampai pukul 10. Orang TV kata tak leh, slot dia ada dah. Siapa pula ngajar? Syarok Khan. Faham? Michael Lenturok. Nak menyanyi. Hak pelawak boleh masuk. Hak nak cakap betul tak boleh. Inilah zamannya satakunu sanaratu. Akan ada zaman-zaman. Ni ya. Bila ni? Nah, takut duk tunggu lagi. Bila ya? Bila? Banyak duk tunggu lagi. Ni lah. Nah. Maka apabila pemimpin yang bernama para rasul ini benar, wajib benar, maka mustahillah berlakunya penipuan. Lawannya tipu, iaitu sifat kita. Pemimpin lain pada rasul tipu. Faham? Ada kali benar, ada kali tipu. Sebab apa? Sebab yang lantik penipu juga. Allah Ta'ala bukan penipu. Allah Ta'ala Allah Tuhan yang benar, yang berkata benar. Maka rasul yang dilantik juga benar. Kita ni pelawak, bapak pokbong, maka hak kita latik belebong juga. Dah sama taharah dengan kita lah. Nampak? Ha. Jadi bila kita belajar dah rasul saja yang mesti benar, pemimpin lain belum tentu benar, maka tak perlu taksub kepada pemerintah yang ada atas muka bumi. Jangan kata benar mereka. Kalau pelawak dah ikut, kalau benar kita boleh ikut. Kita diajar dalam semayang jemaah, kalau tu imam semayang subuh 2 rakaat, kita kena ikut, jangan mufarakah. Tapi kalau tu imam gambar subuh 8 rakaat, kena mufarakah. Ikut dengan kita-kita masuk dalam lubang. Faham? Maka keluar daripada tikus semayang, pemimpin yang tak bercanggah dengan Quran dan hadis kita turut, yang bercanggah kita kerak selalu. Ha, kalau kita ikut juga, maka kita derhaka kepada Allah, derhaka kepada Rasul. Yang keduanya al-amanah, artinya wajib kepercayaan sekalian Rasul, wajib terpelihara sekalian mereka itu segala hal yang haram dan yang makruh. Tapi yang haram pun jadi jatuh pada mereka itu melainkan dengan niat taat, sekurang-kurangnya niat mengajar akal umat. Lawannya al-khiyanah. Al-khiyanah artinya khianat dengan baru mengerja mereka itu akan yang haram atau yang makruh, iaitu mustahil. Kemudian sifat amanah. Amanah, amanah. Amin. Maknanya kepercayaan. Dan kalau tak amanah, khianat. Dua-dua ni bahasa Arab dipinjam dalam bahasa Melayu. Kita buku-buku teks Malaysia pun ada tulis perkataan amanah. Ada tulis perkataan khianat. Walaupun bukan pembelajaran bahasa Arab. Kerana lapah amanah, lapah khianat, bahasa Arab. Bahasa. Amanah kepercayaan melaksanakan tugas. Khianat tidak melaksanakan tugas. Kecoh amanah. Nah? Nabi di antara nama-namanya Al-Amin. Sebelum dilantik menjadi Rasul, orang panggil Muhammad Al-Amin. Dia ada gelar dia, Arab ada gelar. Macam orang Melayu lah, dia ada gelar kok. Nah, ha. Dalah ni, tak kenal, dalah ni. Ramat, dalah ke? Haa, kenal ke? Pasal dalah dia, dia bela ke? Dah. Ha. Jadi Nabi kita sebut Muhammad, Muhammad Al-Amin. Sebab tu panggil Al-Amin, sangat dipercayai. Bukan orang Islam, orang kafir percaya. Kereta TAB 6534 kancil mengganggu lalu lintas. Nah. TAB 6534 Kancil. Alih sikit, jangan balik. Ada makan hari. Petang garang makan. Maknanya Allah Ta'ala nasib dia beri tugas. Bila beri tugas, dilaksanakan tugas. Seperti kita, majikan kita nasib. Awak ni duit masuk bank. Maka segala Nabi-Nabi ni jalankan tugas. Tidak rayak. Tidak ubah. Tidak apa-apa pun tak ada. Nah, hak benda menyalahi perintah. Maka tu dikatakan amanah. Sehingga dikatakan juga orang yang jujur ni dikata orang amanah. Padahal amanah tu asalnya sifat para rasul. Tapi amanah kepada kita menjadi kewajipan pada sisi syarak. Nah, jadi orang suruh RM50,000 tu boleh lampin, kita boleh dalam akaun kita, dia panggil pecah amanah. Nah, dia panggil curi pecah amanah. Curi-curi ni hak jenis kotor-kotor, mampik, curi kaburetan. Aduh. Ayah haji tubik semayang Jumaat masjid putih. Tak ke motor dok hidup. Merung-merung siapa putus lipat. Dok hidup. Nampak? Rupanya bahan kaburetan. Curi kaburetan. Nampak gana siang ayah haji. Jadi dia panggil pomeng, pomeng baik kicat sejam pula. Dok hidup juga tukar pelak apa semua cek poin. Ini pemain-pemain bodoh itu. Tengok kabureta lah tu. Tidak tengok kabureta lah tu. Pemain tinggi pun cek dah hidup juga. Dah kena start. Pemain pula putus lipat. Faham? Maknanya zoling. Buat kerja kawan tu nak balik rumah. Dia pergi curi. Nah. Itu dia panggil curi lah. Nah. Kalau orang high level dia panggil cuh aminah. Dia tak panggil curi je tu. Tak, kabureta 300.5. Oh, ni 3 juta. Tak ambil curi. Komar nak bunyi curi. Cuk, amanah. Tak? Sebab tu curi Nescopi, telur 6 tel, J 3 bulan. Pecah amanah 6 juta, J sekat hari. Faham tak? Pasal apa J sikit? Dah dia rasuk. Undang-undang manusia. Sebab tu manusia ni tak ambil hukum Tuhan. Sebab hukum Tuhan, tak pulang gonda. Tak pulang untung. Nah, kalau kita langgar orang, patah kaki, dalam undang-undang Islam, kisos, kita kena bayar kepada tuan punya tubuh. Nah, mahkamah tetapkan RM30,000 bayar kepada tuan hak patah kaki. Undang-undang kita sekarang, ciptaan manusia, bayar RM30,000 kepada kerajaan. Haa ni. Nah, dah tuan punya kaki, cari seluruh sendirinya. Boh. Tak, kamu tak boleh sekepeh kamu waktu. Nampak? Sebab tu ditambuh undang-undang Islam kerana merugikan dia. Faham tak dia? Nah. Pembunuh yang dimaafkan oleh waris kena bayar dia kepada waris. Nah, umpamanya RM100,000. Tak cukup piti nak bayar, kena kerja potong gaji. Gaji yang dipotong dibayar kepada waris. Dalam undang-undang manusia sekarang, bayar kepada mahkamah. Situ pelawak. Nampak? Jadi nak petitis mata-mata. Kerana nak utung, maka tolak hukum kisah. Tak laksanakan takzir. Nah, tolak hukum hudud. Herang tu puasa pula. Siapa lapo-lapo ke diri. Dia kata hukum Quran tak sesuai. Almarhum Syekh Abdul Qadir Al-Mandili sebut, kalau kita kata hukum Quran tak sesuai, tak payah puasa. Bahan nasi buku tengah hari. Apa? Batal dah kira. Murtad dah. Sama dengan topik dah. Pasal kata hukum Tuhan tak sesuai, jadi kufur. Bila kufur, sah dah puasa. Syarat sah puasa, Islam. Dah batal dah syahadat, puasa kepala hatta apa? Dia jawab pula, hukum asal lalu. Jadi bila nak cerdik lah tu. Bila akabar dia kata hukum kasar. Nah, orang nak suruh jadi juruh. Terpelihara segala rasul, segala nabi tak ada buat maksiat. Tak ada buat derhaka. Datuk Nabi Adam makan buah terlarang, buat dosa tu kan dosa. Lepas tu perintah Allah. Dia ni ada segala yang berlaku ni, dia ada yang tersurat dan yang tersirat. Dia ada hikmah, dia ada faedah. Faham? Ha. Dia tak buat dosa, Nabi-Nabi tak ada buat dosa. Bukan dosa tu, rupa dosa. Muafakat pada sebut saja, tapi bukan maksiat, bukan derhaka kepada Allah. Faham? Dalilnya dalam suatu hadis, Nabi Muhammad SAW bercerita, Nabi Musa bertanya kepada Nabi Adam, kenapa mu dimakan buah terlarang tu, menyebabkan kita semua kena turun ke bumi? Nabi Musa tanya Nabi Adam. Nabi Adam pun berbisik di telinga Nabi Musa. Jawab, bila dengar bisikan jawapan Nabi Adam, Nabi Musa kata, oh gitu, kalau aku jadi mu, aku bahan parok pada mu. Ha, tengok. Tak puas hati, tanya Nabi Musa bila-bila. Faham? Ha, tu hakikat. Nah, kalau tak makan, kita tak ada rasa ingin. Sebab Tuhan sebut, inni ja'ilu fil ardi khalifah. Aku nak turunkan manusia ke bumi menjadi khalifah. Dengan sebab turun, sebab apa turun? Sebab makan buah terlarang. Faham tak? Dia ada jalan cerita dia. Nah, dah kalau dia akan hidup dua orang. Dia tak ada beranak dalam syurga. Faham? Tak ada beranak, dah tak ada beranak, dah tak makan buah terlarang, tak mari bumi, tak nak dua orang itu. Dah kita ada lah ni. Yilek, wang depa, ada. Dan bila kita tak ada, tak ada hikmah. Kan bila kita ada ni satu nikmat besar, boleh menyembah Allah, boleh melihat kebesaran alam ciptaan Allah. Nah, jadi ada hikmah. Jangan kata Nabi buat rasa. Nah, ulama ni di mana ada kita. Nah, sebab tu dikatakan para nabi, para rasul ma'sumun. Ma'sumun maknanya mereka yang dipelihara. Kereta Wira WFQ2729 kira alih sedikit. Kereta lain nak keluar. Sici je sakok. Nah, takut kalau. Ha. WFQ2729. Lawannya khianat. Maka khianat mustahil bagi para nabi, para rasul. Tak ada khianat. Tak ada buat haram. Tak ada buat makruh. Dah tu Nabi makan tangan kiri. Dah tu Nabi kencing diri. Hak tu harus, kata setengah ulama, dan kata setengah ulama pun satu kewajipan. Nah, Nabi larang kita kencing diri, tapi dah haram larang makruh. Tapi dua kali dalam sejarah Nabi kencing diri. Sebut dalam kitab hadis, apa? Nak mengajar umat bahawasanya kencing diri bukan haram makruh. Dia ada sabab, ada darurah. Yang pertama Nabi kencing diri tepat buang sampah. Kerana bila duduk, kenalah nadi-nadi yang ada di tempat itu pada baju Rasulullah. Maka Nabi tak duduk. Faham? Ha. Yang keduanya, kerana satu dalam satu hadis yang lain, Nabi sakit pelipatan belakang peha. Bila duduk sakit, jadi cing berdiri. Dua kali itu saja. Jadi hak lainnya, Nabi cing duduk. Nah, ha, jadi bagi kita kecing duduk makruh, kecing diri makruh. Bagi Rasulullah dua kali itu bukan makruh. Nah, kerana ada sabab, iaitu kesakitan, darurah, ataupun nak mengajar umat. Faham lagi? Ha, kita pula cacang. Oh. Nah, dalam ni zaman kecing dia tak buat. Dalam zaman kecing macam zaman dulu, makut kecing tinggi juga. Makut kecing tu tinggi. Faham tak? Kan dia kan makut kecing saja. Berok tak boleh. Makut kecing saja. Kita masuk tanda-tanda kan? Ya. Ha, ada tanda dalam pam minyak. Dia buat makut kecing saja. Tinggi. Dia nak duduk, nak tanah sembuh, tak kata pula kasut. Faham tak? Ha, kena diri je lah. Jadi bahan, ha, tu nak kan dia tu. Ha, tu darurah. Kita tak makruh. Nah, pasal tak ada tepat, tibur tinggi. Dia yang makruh ni tepat kecing duduk tu ada, tak duduk. Nah, situ makruh. Lokal apa ni makuk tandah tu ada hok cakung tu. Nah, dia gigi juga. Ha, situ makruh. Kalau kita masuk duduk cacang lah, tak makruh. Dah. Kalau pasal berhenti motor, tengok kanan, tengok kiri, ceng. Buat klik-klik macam lepas tu tutup zip, bun bawah. Zip, macam kobor lelek-lelek. Tak basuh, tak apa tu kat nanah. Dan kalau kena keluar, mayat lahir lagi, jeng keren. Tanazahu anil bauli fa'ina'ata azabil qabri minhu. Tolong basuh, suci lah kecing ni. Nabi kata, kerana ramai yang kena azab dalam kubur, kecing. Ha, air kecing kena di peha, air kecing kena di seluruh dalam, pakai agama, pakai semayang. Tak. Ha. Yang kita heran tu, tak boleh bawakan plekat kerja jabat. Tak. Ha. Kerja dia okey. Tak boleh bawakan plekat hak moleksa untuk semayang. Tak. Ataupun jubah selas pasang bagian semayang. Tak boleh bawa. Berat berapa ratus kilo lah kalau plekat. Hak lain boleh bawa. Daripada rumah, tenong lepas tu giling bawa pula tu. Ha. Tapi bak hak kita dengan Allah nak tunai kewajipan jadi kepayahan. Dia kira lah, kata mu tengok mu seluar lah pok kotor apa semua nak mana dia kerja jabat tak. Nah, takkan nak balik rumah tak dah, bukan nak suruh balik kodok ni, maknanya mu bawa kain dekat bersih pun jabat. Nah, seminggu alik kali kain dekat basuh, seminggu alik kali bawa baju Melayu sesuk nak bagi yang semayang dia opih, dah kerja opih kan, dah dia bawa dengan luar dalam tu ceng, tutup luar dalam bahan dia kecing. Nah, kena bersih alhamdulillah. Nah, ha, kena hak ngecik ke balik awal ni kena azab kubur. Ha. Jadi ceritanya kalau ada perbuatan makruh, maka tidak makruh bagi para nabi para rasul, kerana para nabi para rasul dia punya ibadah khususiah. Dia punya perbuatan khususiah. Dia berbeza dengan kita. Macam solat duha dengan solat witir wajib bagi para nabi, kita sunat. Nampak? Bersugi kata setengah ulama, nabi-nabi wajib, kita sunat. Dah. Ha. Dia dah semua hukum yang sama dengan kita. Nabi bangun tidur, tak batal wuduk. Kita tak tidur, batal dah lepuk lemah, lepuk lemah. Dah. Ha. Dia tengok nabi bangun tidur dalam hadis tak ambil wuduk, dia faham bangun tidur tak ambil wuduk tu. Orang suruh mengaji tak boleh beli buku hadis baca diri. Babah ha. Dah. Kita takkan jadi alim, kena belajar. Nabi tidur tak batal wudu. Kita tidur batal. Dalilnya seorang sahabat dia tengok Nabi bangun tidur terus semayang. Dia tegur Nabi. Ya Rasulullah, engkau telah bersabda itu. Al-ainani wika'usahi. Faman nama faliyatawadda. Dulu mu kata siapa yang tidur wajib kena ambil wudu. Jamu mana tidur dia ambil wudu. Orang tanya Nabi. Padahal Nabi pemimpin paling agung di atas muka bumi pada masa itu. Bukan pemimpin Arab Saudi kan? Bukan Perdana Menteri Malaysia. Maha pemimpin paling agung. Orang boleh tanya, Nabi tak marah. Leni kalau kita tanya gitu. ISA. Ha. Nabi kata, yana muqalbi wala tanamu qalbi wa tanamu aini wala yanamu qalbi. Dua mata para nabi itu tidur tetapi hati mereka tidak tidur. Maksudnya para rasul, para nabi tak sama macam kita. Kita bila tidur, hati kita pun tidur juga. Nabi tidur mata saja yang rehat, hati tidak pernah berehat daripada ingat kepada Allah. Ha, ha, tak boleh nak, tak boleh nak siah. Ha? Nabi duduk dengan orang puan dua orang, tak boleh, tak haram. Dua orang orang puan, Nabi duduk dengan orang puan, tak haram, tak keluar. Kita haram tak boleh. Tak gang mahram. Nabi tak. Pasal apa? Pasal tak ada gangguan syaitan. Faham? Ha, syaitan nak ganggu tak ada. Bersih dah jiwa hati Nabi dua kali. Nah, dengan air zam-zam belah dada. Operation dah. Tak ada gangguan syaitan. Kita ada gangguan syaitan. Nah, ha, duduk dua orang dengan orang puan jadi pesan lain tadi. Saya kata, makfik tu imam negak tu. Kalau duduk dua orang dengan awet tengah malam tak ada orang tengok, Nabi tak jadi benda dosa, tak jadi maksiat. Tak. Ha. Ada pula orang pertikai, eh, Nabi kuat kok dia kata nafsu tu nikah ramai. Ha, bodoh. Ha. Kalau orang kuat nafsu ni nikah orang anak budak-budak, anak dara belaka. Isteri Nabi sebelah orang. Ha, seorang saja budak-budak hak lain tua dak nak cetong belaka. Nah, sedangkan Nabi pemimpin agung seluruh dunia. Berapa dia nikah orang dua-dua, 60-70 anak bercerita kata nikah ramah tu bukan kerana nafsu. Nabi nak tolong anak yatim. Nampak lagi? Seorang ni tak ada anak, iaitulah Aisyah. Hak lain janda berlaku. Khadijah janda, umur Salamah janda tua berlaku. Hak ini tiga lendah. Kalau orang yang kuat nafsu, dia nikah tak tiga lendah. Eh? Ambo. Tu imam bahawa perempuan. Faham maknanya. Nah, jawapan-jawapan lengkap lah dijawab oleh ulama kerana Nabi sememangnya benar. Nah. Kemudian yang ketiganya at-tabligh, artinya menyampaikan oleh sekalian rasul akan barang yang disuruh sekalian mereka itu menyampaikan dia bagi umat sekalian umat. Lawannya al-kitmah, artinya menyembunyikan sekalian mereka itu akan barang yang tersebut itu, itu mustahil. Baik. Yang ketiganya sifat tabligh. Tabligh bahasa Arab, ballagha yuballighu tabligh, maknanya menyampaikan sesuatu. Maksudnya para nabi, para rasul menyampaikan wahyu kepada kita. Allah sampaikan, turunkan pada para nabi sampaikan kepada kita. Sebab itulah orang-orang kafir akan diazab di akhirat nanti. Kerana wahyu telah sampai kepada mereka. Kerana Islam telah sampai ke seluruh dunia. Nampak? Dengan apa dapat? Dengan sebab nabi ini bersifat tabligh. Kalau nabi menyembunyi, maka hukum tak dapat. Macam kita ni, ilmu yang kita belajar, kita sampaikan kepada orang kampung. Tabligh ni lagi. Dan tak mesti ilmu tu banyak. Sepatah saja. Tabligh tu. Dari dalilnya nabi kata, baliru anni walau ayatan. Baliru tu tabligh. Baliru pe'i amal. Faham? Baliru. Untuk seorang. Kalau ramai, baliru. Kamu semua tolong sampaikan ani hak mau ambil dengar daripada aku walau ayat walaupun sepatah. Nampak? Menyampaikan perkara benar dipanggil tabligh. Nah, ha. Siapa yang menyampaikan agama benda kebenaran, orang tu tabligh. Dia tidak, kita bukan tabligh. Yang buat tabligh. Tak, saya tak pergi ke bawah hujuk. Eh, hak tu lain. Hak tu jamaah ambil sempena nama. Hak ni lain ni sifat nabi. Faham tak? Hak tu ambil sempena nama. Jamaah tabligh. Faham? Jadi siapa juga yang menyampaikan apa yang benar kepada orang, dia tabligh. Faham lagi? Tak syarat pakai serban, pakai topi sedul. Dia pergi menyampaikan kebenaran dengan kawan-kawan dia sama-sama congek mutu. Dia tabligh tu. Tak syarat pakai jubah, pakai luar jin 502 pada kain. Tabligh juga dia panggil. Maksudnya menyampaikan agama. Agama ni luar. Ha? Menyampaikan cerita semayang, cerita puasa, cerita zakat. Nak halal haram. Itu tabligh. Comel. Tak syarat 3 hari. Tak syarat 40 hari. Tak syarat 4 bulan. Dah tu, hak tu hak jamaah buat. Tak ada apa-apa tu hak dia. Tapi nak kata itulah agama, tak boleh. Ha? Nampak tu tertik yang dibuat oleh jemaah masing-masing. Nah, ha, macam tiap-tiap jemaah dia ada adab-adab dia. Dia ada tertik-tertik dia. Nah, ha, tapi bukanlah tabligh secara umum tu mesti 3 hari, 40 hari gitu. Bukan. Hak tu hak jemaah dia. Kita buat jemaah kita tabligh 4 hari. Boleh? Tak masalah. Kerana tak ada letak dalam agama. Nah. Ha. Tak salah kita kena keluar dengan jemaah hak set-set pakai jubah belaka baru nak panggil tabligh dah. Kita menyampaikan. Kerana ambil daripada perbuatan nabi tabligh. Benda siapa pada kita? Ni Islam. Dah orang kafir siapa dah Islam? Siapa yang tak mau ikut? Ni MCA, MIC siapa ke dia Islam? Dia dah ikut. Nampak lagi? Ha. Jadi kalau tidak menyampaikan, hukumnya tidak benar. Mesti nabi-nabi menyampaikan. Dalilnya semua umat telah sampai agama-agama langit. Datang pada orang Quraisy, orang Quraisy tak mau ikut. Datang pada orang Bani Israel, dia nak ikut. Ha, dia beragamalah dia dengan agama yang benar. Sebab tu di akhirat nanti Allah tanya pada para nabi, adakah kamu semua telah menyampaikan? Maka jawab para nabi, kami telah menyampaikan. Waktu Allah kita anda ditanya, sedangkan para nabi, para rasul memang bersifat dengan tabligh. Tak payah tanya, tak apa dah. Mana ada para nabi, para rasul menyembunyikan wahyu? Siapa belaka pada umat masing-masing? Tanya ni bukan nak pertikaikan nabi. Tanya ni nak mematikan hujah mereka-mereka yang telah menolak dakwah para rasul. Sebab takut kata tak tahu pun. Takut ramai jawab gitu lagi. Nah, ha. Dah guana gini-gini-gini mu dulu dalam ni. Tak tahu pun. Tak tahu guana ni para nabi menyapa dah. Macam kita juga. Tak ada alasan tak tahu hukum. Nah, sebab orang mengajar kata riti. Nah, kata riti boleh pilih. Nak dengar tafsir di surat. Nak dengar akidah di surat ni pula. Nak dengar tajwid belajar di masjid ni. Nak dengar orang belajar kakak surat ni. Boleh pilih. Nah, tiba-tiba tak pergi juga. Jahil juga. Tak ada alasan. Lain kita duduk di kutub utara. Nah, tak ada orang lagi mengajar. Ada singa laut dengan anjing laut. Nah, boleh kata umat yang dimaafkan pada syarak. Dah kita bukan kutub utara. Nampak? Berderu orang mengajar. Kita hadis tambung-tambung kedai. Lepas naik sangat lebu. Tak ada orang nak bagi beli. Nah, kereta pada muat gereh. Dua tir dah dalam gereh. Suti buluh pulak lah lokang. Banyaknya kereta. Kita ada. Atas-atas kita masing-masing. Nak kuih alasan tak boleh. Nah, dia kata kalau kita banyak, kita maaf tak kita ni. Kita banyak tak pandai ni. Tengoklah ulama' berdegu dah. Kan katanya Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat, malam yakun ya'lamu za fal yas'ali in lam yakun mu'alliman fal yarhali. Jikalau kamu bukan alim, maka wajib kamu belajar agama. Kalau tidak ada orang alim nak mengajar, maka wajib kamu meninggalkan negeri kamu. Mana negeri kita ni kena tinggal. Kalau kita ni tak ada orang nak mengajar di Terengganu, kena hijrah duduk Kelantan. Kena hijrah duduk di Selangor. Nah, siapa gitu semua. Nah, Syekh Daud Fatani dengan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani. Nah, nu naik kapal layar Kochi pergi ke Mekah. Bukan kapal terbang, 8 jam, 8 bulan. Kerana nak mengaji ilmu agama. Nah, naik kapal layar. Nah. Tok kenali jalan kaki dari Kelantan. Nak jumpa dengan Haji Abdul Rahman Limbung di Paloh. Ha, dengar khabar di Paloh ni, di Terengganu ni ada orang aling seorang. Nama Haji Abdul Rahman Limbung. Jalan kaki. Bukan naik kereta sewa untuk kenali. Jalan kaki. Lalu kut patah. Nah. Ha. Kita belah rumah orang ngajar. Tak layang tu. Tak layang. Belah rumah ngajar. Tak ada hari. Tak ada. Di kesi je. Pagi-pagi tu baik cari makan kedara. Tak awak balik makanan. Faham? Ha. Pagi tu baik cari makan kedara. Tak awak balik makanan. Nah, orang ngajar dekat rumah. Ada-ada. Sibuk. Digi kat ni lah. Tuan Guru Al-Fadih Maijin. Faham? Tak tu. Dia jawab tu. Dia lagu bodoh tu. Nak duduk ngaji dengan jaya. Nah, tak tu lah. Nah, ni 10 terakhir pula. Nah, ha, orang sibuk dengan Lailatul Qadar, dia sibuk dengan kedai kain kamdar. Ha. Tak apa-apa. Lapar kan, ha, bunyi bodoh rapok belakang, tak membawa dia. Dato' Imam surat tu, ada bunuh. Nah, okay. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak betul dah. Masa mana salam nanti. Nah, boleh tahan kira. Lapar buat juga. Kau dah pergi dulu. Orang paisa baru nak masuk jalan bangku cari paki. Tahan tak? Ha. Nak raya ke orang bodoh gitu. Tu Imam paling tengok Allah tinggal dua orang. Tak bila ni JKK tinggal. Tahan tak? Ha. Padahal nak raya belaka. Tu Imam pun nak raya juga. Tu bila pun nak raya. Benda Tu Imam Tu bila bukan orang. Dia nak raya ke? Patut Tok Imam Tok Bila yang paling belanja parok pada orang lain. Pasal dia kerja keras. Buat ibadat nak. Ha. Kalau orang lain 3 seluar jin, Tok Imam 5. Ha. Pasal padang dengan dia. Nak. Ha. Kalau orang lain sel spek hitam, Tok Imam 2 seluar. Buat ada kipah. Ha. Ha. Maknanya dia patut raya pasal dia orang buat kerja tu. Kerawih tu. Nak sembuh tak boleh. Ha. Datuk Imam. Cik Imam lah aku selakak semua. Aku nak pergi ke. Tak, tapi tak boleh. Dah tugas. Nah. Ada pun tanda sidik. Wallahu'alam. Kita ada 3 soalan lagi ni. Alhamdulillah. Soalan yang pertama. Ni. Hasil lagi kereta TAN7475 dan JGG4656 sila alis sedikit. Solat witir adalah dituntut dilakukan pada tiap-tiap malam. Bolehkah kita lakukan solat witir waktu selepas solat maghrib, iaitu semasa bukan bulan Ramadan? Yang kedua, bagaimana jika seorang itu lazim melakukan solat witir dan dia solat jamak takdim maghrib isyak, dan selepas solat isyak dia terus melakukan solat witir dalam waktu maghrib? Yang kedua, mana yang lebih afdal, solat 3 rakaat sekaligus atau 2 rakaat? Atau 2 rakaat dan 1 rakaat. Baik, soalan yang pertama, solat witir ni dituntut dia kata pada tiap-tiap malam. Pada bulan Ramadan. Boleh tak kita lakukan solat witir waktu lepas solat maghrib, iaitu semasa bukan bulan Ramadan? Baik. Dia kata nak buat lepas sembahyang maghrib nak solat witir. Mula-mula nak rayak bahawanya solat witir ni solat sunat yang paling kuat, yang banyak pahala fadilat ni, yang sunat kita lakukan tiap-tiap malam sepanjang tahun. Ha, dia bukan Ramadan. Nah, cuma orang Melayu ni witir Ramadan je. Baru bunyi. Bila Ramadan barulah kita dengar salli sunnatul witir. Kali bulan lain tak ada. Nah. Bulan Ramadan ni bukanlah bulan witir, kan? Bulan Ramadan ni bulan tarawih. Witir tiap-tiap malam sepanjang tahun. Tak ada off. Tiap-tiap malam sunat. Cuma pendapat jumhur ulama mengatakan witir pada malam-malam Ramadan afdal berjemaah di masjid dan surau, witir pada bulan-bulan lain afdal seorang diri. Nah, faham tu? Jadi setelah bulan kita salat witir tengah malam ataupun paisa seorang diri. Bulan Ramadan afdal berjemaah. Ada kadang-kadang bila datang witir tinggal terimam dua tiga orang. Hak lain tak mau witir. Nak tambah lagi balik. Susah, sudah witir berjemaah. Sekarang boleh semayang tahajud dasar imam. Nampak? Hukumnya sah tahajud lepas witir. Yang jadi tak mau semayang witir dengan ramai-ramai tu nak semayang malam sekarang pasal dia dengar ada orang kata tak boleh semayang pula sekarang. Kalau nak semayang tu tak boleh, dah semayang witir dah. Tu salah faham dia panggil. Faham? Sebut dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir. Jangan jelas bahawasanya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu semayang witir sebelum tidur dan bangun pada tengah malam semayang tahajud. Kerana itulah Imam Syafi'i memfatwakan bahawasanya harus kita semayang witir sebelum tidur dan bangun tidur semayang sunat hak lain. Tetapi tak boleh lagi ulang witir. Ada masalah. Jadi bulan lain kita semayang witir seorang-seorang, bulan Ramadan afdal berjemaah. Itu cerita dia. Kemudian dia nak semayang witir ni, dia nak semayang witir dalam waktu maghrib. Jawabnya tak boleh. Kerana waktu semayang witir itu dalam waktu isyak. Nampak? Dalam waktu isyak. Bainal isyak ila subhi. Daripada isyak sampai subuh. Itulah waktu witir. Nah, dan selepas daripada semayang isyak. Ingat tu. Dalam waktu isyak dan selepas semayang isyak. Kalau pukul 9 dah isyak tadi dah. Tapi tak semayang isyak lagi. Tak boleh semayang witir. Kemudian persoalan yang kedua pula, kalau dia jamak takdim semayang maghrib dengan isyak sekaligus dalam waktu maghrib, boleh tak semayang witir selepas semayang isyak? Jawabnya, pendapat satu pendapat mengatakan tidak boleh, kerana witir mesti dalam waktu isyak. Adapun isyak yang dikerjakan tadi dalam waktu maghrib. Nampak tak? Ada satu lagi pendapat mengatakan telah boleh kerana orang ini bermusafir dan dia telah solat isyak walaupun jamak takdir, lepas isyak datang kebolehan sembahyang witir. Dua-dua pendapat ni benar belaka. Nah. Kemudian mana yang lebih afdal, buat 3 rakaat sekaligus satu salam atau macam kita buat ni 2 rakaat salam 1 rakaat salam? Pendapat yang muktamad mengatakan 2 rakaat salam 1 rakaat salam pula adalah paling afdal. Setengah ulama mengatakan makruh kita kerjakan 3 rakaat macam maghrib. Ada tahiyat awal, 1 salam. pendapat yang kuat sekali mengatakan buat macam maghrib khilaful aula, menyalahi yang lebih utama. Maknanya yang afdal buat terpisah, dua rakaat salam, satu rakaat salam. Tapi siapa yang buat juga tiga rakaat direct macam maghrib, dapat pahala witir dan solatnya telah pun sah. Nah, soalan seterusnya, apakah hukum buat rambut gaya Ronaldo? Nak buat gaya ni? Adakah ia cari hidup Yahudi? Apakah hukumnya? Rambut Ronaldo pun ni? Ni? Rambut kan ni? Tahu tak? Dah kita nak jawab pun ni? Kena tunjuk kot sikit. Rambut kan ni? Tak tahu. Pak tanya ni cik bangun. Cik. Nah, rambut kan ni? Tahu sini saja kan? Tak ada apa boleh buat. 5 riyal. Tak payah gitu. Penat ketang di atas ni tinggal situ. Orang ada lah. Tapi tak macam itu. Nah. Kalau hak dikata tadi pakai taruh sini, hukumnya haram. Nampak? Nabi larang. Nampak? Kalau kita nak cukur, cukur botok licing. Kalau nak sipang, sipang semua. Dia tak boleh cukur setepak, taruh setepak. Tak boleh. Dalam satu hadis yang lain Nabi kata, ihliku kullah au utruku kullah. Kalau mu nak cukur, cukur setiap kepala licin. Kalau nak simpan rambut, simpan semua. Ambil sebagian-sebagian tak boleh. Sebelah ni simpan, sebelah ni cukur. Haram. Nipi bukan cukur. Dipotong sini nipi, tak apa. Cukur tak boleh. Dia cukur sini. Cukur macam sini. Dia berdua dengan cukur sini. Dia ni panggil pesing dia. Ayam gila. Ni cukur sini. Tepi ni cukur ni. Tinggal atas ni balung. Ayam gila. Panggil. Faham tak? Itu haram. Tak Nabi kata terang tak? Nipi lah Kita nipi. Tak. Nipi takkan nak sama tebal gitu. Lama dulu guting pakai guting gitu je. Nak ubah punggung kok. Kerung gitu. Nah, aku zaman dulu. Jadi dia ada model ni, pisik dia ni atas ni banyak. Tu dah apa tu. Nah, jangan cukur. Cukur tadak terus sini. Ijar sini. Nah, haram. Gitu juga orang ada tadi. Cukur kat lain tinggal sini setopak. Haram. Pasal hadis ni. Atau cukur kat lain taruh sini setopak. Haram juga. Atau dia taruh tepi je. Dia cukur tengah buat bulat. Pasal dia ahli sama hidup juga ulang ni. Ada. Haram juga. Nah. Apakah hukum bercinta sebelum berkahwin? Jawabnya haram. Nah, cuma ulama-ulama sebut haram. Ni bukan fatwa kita. Nampak? Doktor haram king sebut dalam kitab dia haram. Ustaz Ismail kamu sebut haram. Almarhum Dr. Ishaq Baharul sebut haram. Tak boleh. Nampak? Kita boleh berkenalan. Berkenalan bukan bercinta. Bercinta haram. Sebab bercinta ni dia lara. Bercinta ni dia nafsu. Bercinta ni syahwat. Bercinta ni dia seronok. Bercinta ni lupa Allah. Sebab tu dia haram. Bercinta ni dia lara. Dia tak setakat itu saja, dia akan ada. Daripada percakapan, membuahkan perasaan ingin bertemu. Bila bertemu, ingin perasaan pula untuk menyentuh. Nampak? Itu semua itu muqaddimatu zina mereka. Nah. Tapi dosa cek lah. Dosa sob zina tu. Tapi muqaddimah ni. Nah. Jadi Islam ni syadu zara'id. Nah. Padahal kita keluar dengan orang kurang. Tak setuh pun. Nah. Tak ada lah maknanya. Nah. Warna masuk neraka ni pot leh. Kita itu duduk dengan orang kurang. Pergi patah. Dah mujakmu zina tak? Jamah pun tidak. Tak ada lah kena masuk neraka. Nah, sebab jamah pun tu. Betul dia bawa orang puan pergi apatan. Betul dia bawa masuk dalam kereta orang puan. Tapi cakap saja. Dia pegang cari yang puan pegang side mirror. Dia main gitu gosok. Dah ada stok? Tak ada stok. Ada haram. Tak lah masuk neraka. Nah, cuma jawab pun haram kau. Jangan kata haram juga. Haram juga tu pasal bila dua lagu tu, dia mudah larat. Jadi nak tutup perintu kerosakan, haram sudah duduk dua orang. Nampak? Kerak sudah. Betul lah, 1,000 pasangan yang keluar berduaan dalam gelap di rapatan, ada 10 pasangan terselamat. Dah setuh duduk gitu-gitu benda itu. Nah, apa yang kesal sikit, dia pun kesal jauh. Nah, tapi kalau hak 99% lagi, jengkering. Sungguh, dasar kata orang muda-muda. Nah, tu hilang gigi, tinggal seputuh gigi. Ha, boleh ngawet patah dalam gelap gitu. Eh, nak boleh keluar kain untuk hilang. Jangan main, sebab Tuhan cipta dah laki-laki. Bila dia orang puan, orang lain tak ada, dia jadi pesan lain. Nampak? Haa, yang kata tidak tu ustaz, ustaz pada halian. Tak, yang kata gitu. Nah, pasal Tuhan cipta lagu tu. Jadi, tak boleh. Ikrar cipta ni tak boleh. Berkenalan dengan tujuan, nak buat sebagai isteri, dibenarkan syarat. Nak pergi tengok, pergi tengok di rumah. Nak ambil jalan lagi, nazihan, mustahak lagi, pergi jabat agama, nak pergi pukul gambar, nak pergi pukul saya kasut cicing, boleh. Boleh pergi ambil tu. Tak ni kau, boleh. Kena ada mahram. Ha, tak ada masalah. Nah, bawa ayah dia sekali dalam kereta. Oh, puan duduk belakang, sebelah seat depan, ayah. Ha, boleh. Nak pergi mana, nak pergi mana? Nak pergi pukul gambar. Nak pergi ambil barang ikut. Ha, boleh. Ha, dua orang tak boleh. Nampak? Jadi berduaan, orang kata berkeluar boleh. Tapi ada syaratnya. Kalau dah akan kereta, pakai motor. Ha. Lelaki depan, puan duduk belakang, tengah ayah. Ha, boleh. Ha. Tapi tak mau gendong lah, ayah duduk tengah. Nampak? Ha. Pasal apa? Pasal tak sedap. Ada orang tua jadi tak sedap. Tak sedap pasal niat lain. Kalau niat nak ambil gambar sungguh, nak pergi jabat sungguh, tak ada apa-apa duduk tengah orang. Faham? Soalan seterusnya. Terdapat banyak selipar terpakai yang berada di masjid ini dan mencacatkan pandangan dan tidak dituntut sehingga 1 hingga 3 tahun. Adakah dengan tempoh lama itu pihak AJK masjid boleh membuang? Bagaimana kalau buang rasa sayang juga, adakah pihak masjid boleh bubuh setempat dan buat pengumuman siapa-siapa nak selipar terpakai itu dikendaki membayar dengan harga yang patut? Duit letak dalam tabung. Haa, baik. Jadi selipar-selipar lama kasut orang dah ambil ini, ulama kiaskan dengan benda sakatah, dengan sakatah, dengan barang-barang hilang. Barang hilang, barang hilang ni kena pihak masjid kena umumkan dalam semayang Jumaat. Bukan dalam semayang lah, hari semayang Jumaat tu lah, kan bahan dalam tayat awal pula. Maknanya selepas semayang Jumaat atau sebelum masuk bang Zuhur tu, beritahu siapa-siapa yang selipar dia kasut ada hilang, letak boleh ambil di tempat bahagian sini, sini, sini. Dicari situ. Kerana semok sangat kita tengok umpamanya. Ha? Kena buat lagu tu. Bukan tiap-tiap hari, sebulan, seminggu sekali. Lepas tu sebulan sekali. Akhirnya sampai setahun, dah, maka bolehlah disedekahkan. Ha? Sampai setahun, boleh disedekahkan. Nah, ada lagu tu. Lepas sedekah, mari pula tuan dia selepas tahun minta, maka wajib kena ganti juga. Dia kaedah begitu. Lepas tu nak cah tak boleh. Neh, nak cah pasal tipah tinggal kena cah 10 ya. Tak boleh. Neh, jangan awak gitu. Neh, bagaimana jika seorang buat cara sendiri ambil tipah lepas tu derma ke masjid niat untuk pahala ke tuan tipah? Tujuan ambil itu nak bersihkan kawasan masjid agar kelihatan kemas. Dia boleh ambil. Kan kotor kat masjid, dia kutik-kutik kita lipat balik rumah dia. Faham tak? Ha, dengan syarat, bila ada datang tuan yang menuntut, dia kena pulang balik. Dia kena suruh balik. Nampak? Cuma dia ada bus tepat, bus dalam rumah dia, bus latong. Pasal nak pergi comel masjid, nak pasal comel masjid dia, comel pada rumah kita. Rumah kita hanya lah pasal masjid nampak kemas. Dia gitu keadaan. Nah, jadi bila ada dengar kata, rumah ratu, sipang-sipang banyak. Dia pun pergi tengok ada, kena suruh balik. Nah, jadi nak cah dia, tak boleh, saya hutang. Tak sahab. Kerana siapa yang nak cah lagu tu, dia tak layak pun ambil benda tu. Sebab tu orang yang jumpa barang temuan, cincin, fitih apa semua, yang boleh ambil ialah mereka yang memang nak berkhidmat untuk pulang balik. Dia saja boleh pungut. Kalau kita malas nak khidmat, nak iklan, nak umur, nak pulang balik, kita tak boleh pungut. Faham lagi? RM10,000 dan tak pernah mendapat. Saya telah masuk modal dalam sebuah syarikat RM10,000 dan tak pernah untung. Syarikat berkaitan menerima masalah dan mendapati kes dalam mahkamah. Tempoh saya masuk modal lebih 2 tahun. Dekat saya diwajibkan keluar zakat, dekat saya tidak mendapat keuntungan. Kerana jika mahkamah menyerahkan syarikat kenaan membayar balik modal kepada saya, adakah nilai RM10,000 itu dikenakan zakat? Kerana jika kes itu lanjutan hingga 4-5 tahun, adakah saya diwajibkan suara zakat atas RM10,000 itu selama 5 tahun selepas saya mengurahi modal saya semula? Dia sama dengan harta KWSP yang dipanggil sibik milik. Dah, sebab masuk dalam satu syarikat, syarikat itu nak mampu. Kita tak boleh nak pegang macam itu. Sama juga dengan duit kita. Kita nak kita, duit kita dah. Tapi kita nak belanja tak boleh. Ha, maka kita terima zakat. Kita terima pulangan balik KWSP kat lagi. Masa tu kira semua sekali tolak zakat. Nah, ha, jadi bila mahkamah arah bayar balik modal tu kepada kita, maka kita keluarkan zakat. Bukan atas dasar hutung niaga. Tapi buat zakat wang simpanan kita. Nah, jika melebihi nisab. Nah, katakan nisab 8,000, 10,000 telah lebih daripada nisab. Ambil daripada tu tiap-tiap 1,000 RM25, bermakna kalau 10,000 RM250 kena keluar zakat. Soalan yang terakhir pada pagi ini, kadar zakat di Terengganu paling tinggi RM8. Jika seorang itu setiap makan beras siam yang harganya RM3.6 sekilo dan dikali dengan kadar untuk seorang iaitu 2.7, jumlahnya RM9.7. Manakah yang patut digunakan, kadar RM8 ke atau pada beras yang mahal iaitu RM9.72? Mohon penjelasan. Iaitulah RM8. Neh, ha, maknanya RM8. Dia ada RM5, RM7, RM6, RM7, RM8 lah. Ha, 6, 7, 8. Jadi hak makan beras mahal pun keluar zakatnya adalah RM8 lah. Walaupun beras kita RM8.5. Neh, cuma sunat kita keluar dengan harga beras yang kita makan. Tapi qadar zakat tu qadar sekurang wajib. RM8 sekurang wajib. Adakah kita dibolehkan melakukan solat hadiah itu jika seorang itu meninggal dunia dan malam itu kita solat hadiah untuknya? Dan setengahnya tempat melakukan solat ini kerana berdasarkan, ada setengah tempat buat solat ini berdasarkan suatu hadis. Adakah hadis ini sahih ataupun hadis palsu? Kita jawab. Siang tadi ayah kita mati, malam solat kemah. Solat hadiah. Pendapat yang paling kuat, pendapat yang paling muktamad, pendapat jumhur ulama, pendapat yang diperpegang dalam mazhab Syafi'i dan ulama-ulama yang sahih, iaitu tidak ada sembahyang hadiah. Faham? Tidak ada sembahyang hadiah. Pendapat melakukan amalan sembahyang hadiah ini satu pendapat yang dhaif dalam mazhab Maliki. Faham tak? Ha, jadi kalau kita nak beramal, beramal yang muktamad, yang sahih. Ibnu Hajar melarang keras melakukan sembahyang hadiah. Dia juga beberapa fuqaha, ulama-ulama fiqh yang besar dalam mazhab Syafi'i. Tidak ada boleh dikerjakan semayang teman, semayang hadiah. Nampak? Dr. Rahabah Zuhairi menyebut sebagai suatu bid'ah. Dah. Ha. Tetapi alternatif dia boleh. Iaitu kita kerjakan solat biasa. Ayah kita mati, petang tak disipang, kita semayang maghrib. Lepas semayang maghrib, lepas semayang sunat, kita hadiahkan pahala semayang maghrib dan semayang sunat kepada arwah. Sampai kepada si mati biiznillah dengan izin Allah. Itu juga yang dipatuakan oleh Syekh Ali Jadul Haq, mantan Syekhul Azhar yang lepas. Nah, ha, semayang hadiah tak ada, yang adanya semayang biasa macam tu. Semayang terawih, semayang witir. Habis semayang, kita baca doa, ya Allah Tuhanku, hadiahkanlah pahala, umpama pahala semayang tu tadi kepada ibu bapakku yang telah meninggal dunia. Kalau waktu jumhur ulama kata siapa kepada si mati. Jadi kita nak buat hak mana? Nak buat hak tadi boleh juga, tapi amal dengan kau dah ni ya, yang banyak dipertikaikan orang. Ha ni. Nah, hak ni hak semua orang kata boleh pula. Somai belaka dah. Ulama fuqaha kata molek belaka. Nampak? Ha, jadi buat hak sanilah. Ni hak semayang macam biasa, semayang maghrib ke, semayang jumaat ke, semayang ba'diyah qabliyah ke, semayang rawatib ke, semayang witir, terawih, hadiahkan pahala semayang-semayang itu kepada ibu bapa kita. Hak tu jumhur ulama kata siapa? Hak semayang teman hadiah, jumhur ulama kata tak siapa. Nah. Soalan yang ketiga yang terakhir. Di bulan Ramadhan, mana yang lebih afdal seorang perempuan itu solat terawih di rumah atau di masjid? Jika di masjid, bagaimanakah hukumnya perempuan yang bersolat memakai wangian, beriak, adakah lebih baik solat di rumah? Jawabnya, harus orang-orang perempuan semayang terawih berjemaah di masjid dan surau. Kalau nak tanya hak harus, mana boleh. Dan kalau afdal balik pada asal, afdal orang perempuan itu semayang terawih di rumah. Afdal di rumah. Ne? Ha. Dan kalau di masjid, harus. Mana lebih? Afdal dengan harus. lebih afdal lah, lebih banyak pahala. Afdal afdalus sawab. Banyak pahala, banyak kurni. Tapi lawang dia tu harus. Harus sembahyang berjemaah tarawih beramai-ramai di masjid. Harus, mana boleh. Maknanya kalau dia sembahyang tarawih di rumah, boleh. Yang paling baik. Dan maknanya juga kalau dia mari masjid, dia marah. Kerana benda tu harus. Yang afdal sembahyang di masjid beramai-ramai ni sembahyang hari raya dan sembahyang minta ujang. Ha, sembahyang raya rakuah hak haid pun sunat mari, bukan sembahyang mari duduk bigar pagar masjid. Nampak? Dan sembahyang minta ujang. Sembahyang minta ujang bukan rakuah haid, beruk pun waktu turun waktu mari juga. Pasal menatang sunat baru. Ada beruk waktu mari beruk, ada naga waktu mari naga. Teh mana ni siapa gitu semua. Jadi afdal sembahyang jemaah ramai-ramai dua saja, sembahyang raya dan sembahyang minta ujang. Hak lain harus mari. Harus dengan syarat jangan zina, jangan tabarruj. Dia kami mari sembahyang siapa merah atau kelopak mata, sembahyang tarawih benda gitu. Nah, jadi niat tak lain dan tunjuk kecantikan bukan untuk suami. Jadi takut pahala tarawih boleh 5 riyal. Nah, tapi dosa tabarruj 8 riyal. Utama di 3 riyal. Takut gitu. Nah, ha, tengah tu belang-belang tak tunggu orang duduk baca doa, dia pun selok kena tubik kalung raya 8,000. Mana nak klik nak tunjuk kalung. Kawan dia dah daya tanya, dia pun jawab lagi 8,000. Ha, takut gitu. Jadi kena jaga benda-benda lagu tu. Nah, ha, kemudian balik itu jaga sikit lah. Dah malam pun tak boleh. Pasal orang lelaki ramai. Tak, kalau tak ada orang lain. Sebab banyakkan orang buang. Bila dia balik, dia pakai kana kan labuh. Dia malah nak buang dah. Pergi sendok kana tu, bit labuh putih. Faham tak? Ada pula pergi sendok kain balik surat. Sendok apa? Dia kata takut kena kemucu. Putih ada rumah kemucu. Yang muka sendok buat apa? Tunggulah Tok Bilal lalu ke belakang orang dekat. Labuh putih-putih pula. Bini Tok Bilal 3 bulan dah mati. Tengok ke putih. Maha papan tanda tu lekung. Tak takut itu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.